Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, kita lanjutkan kembali tafsir daripada surat Al-Dasar dari kitab Taisir Karim Rahman di tafsir Kalam Manan. Dua ayat pada pertemuan yang telah lalu kita telah pelajari, yakni firman-Nya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dari berikutnya qala sayyidi rahimahullah thumma dzakara al-fa'idah fil ikhbar 'alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedah di saat kemudian seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapkan diri beliau kepada lelaki yang datang tersebut dari muslimin, yakni Ibnu Ummi Maktum. Seandainya beliau kemudian yakni menerima dengan baik kedatangan daripada Ibnu Ummi Maktum dan memberikan pengajaran sebagaimana yang diminta olehnya, maka tentu itu jauh lebih utama. Allah menyatakan wa ma yudrika, taukah kamu, la'allahu, barangkali, ai al-a'ma, yaitu orang yang buta tersebut, Ibnu Ummi Maktum, ya zakka, yaitu yang tak tohar, ya zakka, tidak membersihkan dirinya. Yang tak tohar, anil akhlak ar-radilah, membersihkan dirinya dari perangai-perangai akhlak-akhlak yang tercela. Wa tasdid bil akhlaqil jamilah, dan berhias dengan perangai-perangai yang indah, yang baik, yang mulia, yang luhur. Bukankah itu merupakan wazifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah tugas daripada Rasul adalah membersihkan orang dan memberikan pengajaran untuk orang kemudian bisa berakhlak karimah? Bisa jadi orang yang datang ini meskipun dia buta, dia benar-benar serius ingin mensucikan dirinya, ingin memperbaiki dirinya. Sedangkan orang-orang kafir tersebut, mereka orang-orang yang sama sekali tidak meminta dan merasa tidak butuh. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya mereka tidak beriman pun itu bukan tanggung jawab kamu. Karena tugas seorang Rasul adalah sekedar menyampaikan. Nah ini ada orang yang tergopoh-gopoh datang, hendak membersihkan dirinya. La'allahu yazakka, bisa jadi barangkali dia ingin membersihkan dirinya. Au yazakkara fatanfa'ahu dzikra. Atau yazakkar, dia hendak ini menginginkan mendapatkan pengajaran sehingga bermanfaat pengajaran tersebut. Ayat azkar mayan faul. Ini mengambil pelajaran dari sesuatu yang akan memberikan manfaat pada dirinya. Layak malu fitil kafikro, sehingga kemudian mengamalkan peringatan tersebut, pengajaran tersebut. Wahadihi faidatun kathirah, kata saya tadi, dan ini merupakan faedah kabirah. Ini keadaan seseorang ingin mensucikan dirinya atau mengambil pelajaran yang bermanfaat untuknya. Dua perkara ini merupakan faedah kabirah. Hiyal maksudah min bi'tsati rusul. Yang keduanya itu merupakan tujuan daripada dibangkitkannya para rasul. Diutusnya para rasul. Itu tujuan utamanya adalah hal tersebut. Supaya manusia mengambil pelajaran atau mereka mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Berhias dengan akhlak yang karimah. Menjauh daripada akhlak-akhlak yang tercela. Hiyal maksudah min bi'tsati rusul. Itu merupakan tujuan daripada diutusnya para rasul. Wa wa'adzil wa'ad. Dan juga tujuan daripada nasihat, para pemberi nasihat. Wa tadzkiril mudzakirin. Dan itu tujuan daripada apa, tadzkir, memberikan peringatan dari para pemberi peringatan. Tujuannya adalah supaya mereka sadar. Kemudian mengambil pelajaran. Dan kemudian memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya. Fa ikbaluka ala man jaa bi nafsihi muftatiran li dzalika wal ayat al wajib. Maka engkau menghadapkan dirimu kepada orang yang datang terbogoh-bogoh, ya, dengan dirinya merasa butuh kepada hal tersebut darimu. Itu yang lebih pantas dan wajib untuk kemudian kamu berseberang menyambutnya. Wa amma tasaddika wa ta'arruduk lil ghani al mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafti bi adami rabbatihi fil khair ma'a tarkika man huwa ahammik fa innahu la yanbaghi lak. Adapun engkau bersegera dan engkau melayani kepada orang yang ghani, dia merasa cukup. Ghani wal mustaghni, dia orang kaya dan merasa cukup. Alladzi la yas'al wa la yastafti, minta juga tidak, ya. Kemudian mengharapkan bimbingan juga tidak, mengharapkan fatwa, mengharapkan ya bimbingan, itu juga tidak. Kenapa? Li'anna rabbati fil khair, karena memang tidak ada rabbah padanya dalam kebaikan. Tidak memiliki semangat di dalam kebaikan. Merasa dirinya sudah berada di atas kebaikan. Dia orang kaya. Orang berada. Berkecukupan. Tidak butuh kepada apapun. Ya, ini keadaan dan kondisi umum dari orang-orang yang merasa dirinya berkecukupan. Dia merasa di atas perkara yang sudah di bawah kontrol dia. Kendali dia. Ya, kebaikan-kebaikan mudah bagi dia untuk mendapatkannya. Sehingga dia tidak lagi butuh kepada orang lain, seolah-olah demikian. Karena mereka adalah tokoh yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemarin telah disebutkan nama-namanya. Kalau kemudian engkau ya, justru menghadapkan dirimu kepada orang-orang yang merasa cukup itu. Ya, tidak minta bimbingan, tidak pula fatwa. Tidak ada rohbah, tidak ada keinginan kepada kebaikan, ma'atar tika man wa'aham minhu, bersama dengan itu engkau tinggalkan dan telantarkan orang yang itu lebih penting bagimu. Lebih pantas untuk diperhatikan daripada orang itu, yaitu orang yang merasa cukup tadi. Fa'inahu la'in baginat, maka tentu perkara tersebut tidak sepantasnya bagimu. Tidak sepantasnya bagimu. Sehingga ini ayat disebut dengan, atau surat ini disebut dengan surat Abasa atau ayat terikat. Fa'inahu laisa alaika an la yazaka. Karena sungguhnya seandainya si Ghani tadi itu, ya, orang yang kaya ini tadi, orang yang memang mungkin ditokohkan, ya, orang terpandang tersebut. Fa'inahu laisa alaik. Tidak ada tanggungan bagimu seandainya dia tidak membersihkan dirinya. Ya. Seandainya dia tidak kemudian mengambil pelajaran. Falau lam yatazakka falasta bimuhasab ala ma'amilahu minasyar. Kalaupun dia tidak membersihkan dirinya yang kamu harapkan betul tadi itu orangnya, maka engkau tidaklah akan dihisab, engkau tidaklah akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan dia dari kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan. Sehingga dalam perkara ini seorang dai ya memikirkan kepada yang paling aslah, ya kepada yang paling maslahat. Ini ada orang yang meminta, sedangkan di sana mungkin pandangan kita itu orang seandainya demikian-demikian maka akan demikian. Ya, itu masih sifatnya sesuatu yang mutawahima, istilahnya perkara yang mungkin terjadi tapi mungkin juga tidak. Sedangkan yang ini jelas-jelas mereka sudah menerima. Maka ini yang lebih utama untuk dipenting-pentingkan. Ya. Tentunya ikhwanuna orang-orang yang memang sudah siap untuk mendapatkan ilmu, menginginkan ta'lim, itu lebih diutamakan. Meskipun tentu membuka daripada durus yang lain, ya mungkin diharapkan nanti di sana ada orang-orang yang akan menghadirinya, bagus, masya Allah. Kalau mungkin, tapi yang ini jangan sampai ditinggal. Yang ini harus lebih diutamakan dan di nomor satu kan kenapa? Karena memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk menerima ilmu. Sedangkan yang lain itu tadi bisa menerima bisa tidak. Padahal hadza 'alal qa'idah al-mashhurah, maka ini menunjukkan akan qa'idah yang sangat masyhur. Apa itu? Annahu la yutrak amrun ma'lumun li amrin mauhum. Tidak boleh ditinggalkan perkara yang sudah diketahui hanya demi urusan-urusan yang itu masih wahm. Wahm itu masih diperkirakan. Wala maslahah mutahaqqaqah li maslahah mutawahhimah. Tidak pula maslahat yang itu sudah pasti ditinggalkan untuk maslahat yang itu masih bisa jadi. Ya kan? Ini pasti sudah. Jangan dikalahkan perkara yang pasti ini hanya untuk kemudian diperkirakan ini bisa jadi seperti ini. Nah, bisa jadi itu kan masih belum jelas. Tapi kalau nanti jadi ini lebih besar perkaranya. Iya, tapi itu bisa jadi. Belum jadi. Yang ini sudah jadi, jangan ditinggalkan. Wanahu yang bagi al-iqbal ala talibul ilm. Ini juga faedah yang lain disebutkan oleh Syekh. Bahwasannya sepantasnya untuk konsentrasi menghadapkan diri kepada ya orang yang menuntut ilmu lebih diutamakan kepada orang yang dia memang menginginkan ilmu tersebut. Al-muftaqir ilaih yang merasa butuh kepada ilmu. Al-haris alaih yang sangat semangat terhadap ilmu. Azad min khairi dibandingkan yang lain. Harus lebih dibandingkan yang lain. Sehingga pelajaran-pelajaran bagi thullabul ilm tentu ya lebih banyak. Ya kan? Kalau di satu tempat di situ berkumpul para thullab, ya tentunya lebih diperhatikan sisi kajian-kajiannya, sisi daripada pembahasan-pembahasannya secara istimrah, marhalah demi marhalah. Karena memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk talabul ilm. Kemudian yang kedua adalah para ikhwah. Yang mereka memang butuh dan siap. Maka kajian-kajian diperuntukkan untuk ikhwah. Itu lebih diutamakan. Kemudian baru setelah itu melihat maslahat yang lain. Memungkinkan untuk membuka daripada durus-durus di tempat-tempat yang lain. Pengajaran kepada kaum muslimin secara umum, secara luas, secara menyeluruh, sebatas daripada kemampuan yang kita mampui. Ini sudah sejalan dengan faedah yang disebutkan oleh saya di sini. Tanya berikutnya. Surat Adasa ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Q Qala Allah Ta'ala kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutila al-insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fatihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini kita baca dalam rangka pembelajaran. Niatnya adalah dalam rangka ta'lim, bukan dalam rangka qiraah, tilawah. Sehingga pembacaannya yang mungkin sedikit berbeda. Di saat kita tilawah ya perlu diperhatikan ya ikhfa, idgham, idhar, dan yang lainnya. Tunggung tajwid. Berbeda. Di saat Rasulullah SAW istidlal, beliau tidak pernah kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu enggak? Langsung beliau qala Allah Ta'ala. Inna Allah amara bil mursalin bima amara muslimin bima amara bil mursalin. Kemudian langsung beliau mengatakan inna Allah yaqul. Gitu. Tanpa ta'awud. Jadi di sini pembacaan dalam rangka ta'lim. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak demikian. Ya, ini bahwasannya kedudukan daripada Al-Quran, kedudukan daripada wahyu, kedudukan daripada agama ini lebih tinggi manzilahnya dibandingkan dengan kedudukan orang-orang itu dan kondisi mereka. Walaupun mereka orang-orang yang ditokohkan. Akan tetapi tidak kemudian butuh Al-Quran itu untuk ya ini diarahkan kepada mereka. Karena Al-Quran itu sudah mulia, sudah tinggi. Dan Al-Quran itu, ya, innaha, kembali kepada ayat-ayat Al-Quran tentunya. Ya, innaha, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu tadhkirah, pemberi peringatan. Atau ha, sebetulnya di situ juga asalnya adalah Al-Quran, cuman dia dengan dhamir ha, ya, karena isi daripada Al-Quran tersebut tadhkirah, ya, tadhkirah mu'annas. Sehingga innaha tadhkirah. Sebagaimana dalam ayat surat Mudathir itu innahu tadhkirah dengan hu. Dan bahwasanya yang dimaukan ini adalah Al-Qur'an pada ayat berikutnya disebutkan faman syaa'a dzakarah dengan dhamir mudzakkar. Padahal sebelumnya mu'annas berubah menjadi mudzakkar. Kala innaha tadhkirah. Sekali lagi tidak, itu adalah peringatan. Peringatan ya bagi siapa? Faman syaa'a dzakara, bagi siapa saja yang ingin mengambil pelajaran. Siapa saja yang ingin mengambil pelajaran. Tetapi di sini bukan maknanya adalah pilihan. Artinya pilihan di situ kamu boleh ini, kamu boleh itu. Walaupun itu pilihan, tetapi asalnya masing-masing pilihan itu ada konsekuensi. Pada prinsipnya ini adalah perintah untuk kita mengambil pelajaran darinya. Bagi yang mengambil pelajaran, dia akan mendapatkan keselamatan. Dia akan mendapatkan bimbingan. Tetapi yang tidak mau mengambilnya, ya itu urusan dia. Akan mendapatkan musibah, petaka, kesesatan, penyimpangan, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, lembaran-lembaran yang ditinggikan lagi disucikan. Di aidi safarah, di tangan-tangan para malaikat pencatat. Kiramin bararah, malaikat-malaikat mulia lagi berbakti yang taat. Kutilal insanu ma'akbaroh. Binasalah manusia. alangkah sangat kufurnya dia. Ya, ma di situ ada manafiyah, bukan manafiyah, istidhamiyah. Juga ma di sini ta'ajubiyah. Ma'akfaroh alangkah. Jadi bukan nafiyah, bukan, tapi ta'ajubiyah atau istidhamiyah. Alangkah sangat kafirnya. Alangkah sangat ingkarnya manusia itu. Celakalah manusia, betapa sangat kufurnya mereka. Ma'akfaroh. Atau ma di situ istighfarnya dalam artian maaf para apa yang menyebabkan mereka kafir. Tetapi makna yang kedua ini lemah. Makna yang pertama yang lebih tepat, kutilat insanu maaf para, alangkah sangat kufurnya dia manusia. Kok bisa sekufur itu manusia? Padahal min ayyisayin khalaqah, dari apa atau mereka ini dicipta? Begitu. Alangkah sangat rendah manusia itu. Dari apa mereka dicipta? Kok bisa sampai sekufur itu? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah, dari suatu yang menjijikkan. Nutfah, air mani. Khalaqahu, yang Allah menciptakannya, faqaddarah, kemudian Allah menentukannya. Dari air mani tersebut. Allah yang menciptakannya, dan Allah yang menentukannya. Di dalam alam rahimnya, di mana kemudian Allah perintahkan pada malaikat untuk membentuknya, baik laki-laki ataupun wanitanya, kemudian ditentukan daripada rizkinya, ajalnya, baik dan buruknya, amalannya. Tsumma sabila yassara, kemudian jalannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya diberi kemudahan untuk keluar dari rahim, ya, dari rahim ibunya, keluar dengan mudah. Kemudian tinggal di dunia selama yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan tujuan ibadah. Tsumma amatahu fa aqbara, kemudian setelah itu Allah mematikannya kembali dan Allah menguburkannya. Tsumma idza syaa'a ansara, kemudian setelah itu di saat Allah kehendaki, kemudian dia pun akan dibangkitkan. Itu keadaan daripada manusia. Kalalamma yaqdi ma amara, sekali-kali tidak demikian. Lamma yaqdi ma amara, dia belumlah menjalankan apa yang diperintahkan. Falyanzuril insan ila ta'am, hendaknya manusia yang perhatikan pada makanannya, bahwa makanan yang mereka makan pada hakikatnya adalah gambaran daripada kehidupan mereka, siklus kehidupan mereka. Anna sababna al-ma'a subba, sungguhnya kami curahkan, ya, air kepada mereka dalam kehidupan dunia ini, air dari langit, air hujan, dengan sebenar-benar. Kemudian dengan air hujan tersebut, summa syaqqaqnal ardha syaqqan, kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Dibelah bumi dari dalam artian kemudian tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan pada bumi tersebut, yang membelah daripada bumi, ya, karena tumbuhan tersebut dari biji yang berada di dasar bumi atau di bawah tanah, kemudian dia mekah, membelah daripada bumi dan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatna fiha habta, sehingga Allah melanjutkannya dengan kami menumbuhkan padanya berbagai macam biji-bijian. Wa'ina bawa qodba, demikian pula berbagai macam buah anggur dan juga berbagai macam sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, buah zaitun dan juga buah korma. Wa hada'iqa gulba, dan berbagai macam kebun-kebun yang lebat. Wa faqih atau wa abba, dan berbagai macam fawakih, buah-buahan dan juga rumput-rumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum, itu semua adalah kesenangan bagi kalian, kebutuhan bagi kalian, ya, dan juga bagi binatang-binatang ternak kalian. Berkata saya Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulullah ta'ala, kalla innaha tazkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah tazkirah. Ay haqqan innaha bil ma'idah, tazkirah minallah. Innaha di sini disebutkan oleh saya, ini hadhil ma'idah, nasihat ini merupakan tazkirah minallah. Nasihat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. yuzakir biha ibadah, Allah ingatkan dengannya hamba-hambanya. Wa yubayyin lahum fi kitabih, dan Allah jelaskan di dalam kitabnya, ma yahtajuna ilaih, apa-apa yang dibutuhkan olehnya. Ma yahtajuna apa-apa yang mereka butuhkan padanya. Wa yubayyin ar-rusda minal ghayy, dan Allah juga menjelaskan mana jalan bimbingan dan mana jalan kesesatan. Jadi diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia berupa petunjuk dan bimbingan, dan juga Allah jelaskan jalan-jalan kesesatan. Petunjuk dan bimbingan untuk ditempuh dan dijalani, ditunjukkan jalan-jalan kesesatan untuk dihindari. Fa'idha tabayyan dhalik, kalau sudah jelas hal tersebut, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan, faman sya'a dzakara, maka siapa saja yang mau, hendaknya dia mengambil pelajaran. Jadi di sini, kalimat faman sya'a dzakara, sekali lagi itu merupakan tahdid. Tahdid, yakni ancaman. Sudah dijelaskan mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Maka silahkan siapa yang mau mengambil pelajaran. Maka ini kalimat ini pada akhirnya adalah tahdid. Ya, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok tahir, silahkan mau ambil jalan yang mana, ya. Jadi ini hanya sekedar himbauan, tidak. Ini merupakan tahdid, ancaman bagi siapa saja yang berani untuk kemudian menyelisih bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karenanya nanti ayat berikutnya adalah qutilal insan ma'akhor. Ini menunjukkan bahwa ini perintah untuk ambil pelajaran daripada ini. Bukan kok kemudian silakan mengambil atau silakan tidak mengambil. Faman sya'adha karan ay amila bihi. Maka siapa yang mau, hendaknya dia mengambil pelajaran, yakni kemudian mengamalkan nasihat tersebut. Kaqaulihi ta'ala, ini sama seperti firman Allah ta'ala, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Allah, dari Rabb kalian. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Perhatikan di sini, apakah ini tahyir, walaupun bentuknya tahyir, apakah ini tahyir? Tahyir itu dalam artian diberi kebebasan untuk memilih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Apakah seperti itu? Tentunya tidak, ya. Wa qul haqqu min rabbikum. Katakan hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian mau ngambil jalan yang mana gitu. Tapi itu adalah tahdid, ya. Itu adalah ancaman. Kalau berani mengambil selain jalannya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan, ya siap-siap terhadap risikonya. Siap-siap terhadap akibatnya. Summa dzakara mahalla hadhihi tadzkirah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat daripada tadzkirah ini di mana? Wa idhamaha wa raf'aqadariha qadriha. Dan Allah menyebutkan betapa sangat agungnya dan sangat tinggi kedudukannya. Ya, tadzkirah itu bertempat di mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqal fi suhufim mukarramah. Mau'idah-mau'idah tersebut, ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa mau'idho, itu tempatnya di tempat yang sangat mulia, karena itu adalah Al-Quran. Fi suhufin mukarramah, di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'ah, marfu'atul qadr warutbah, ya, sangat tinggi kadarnya dan peringkatnya. Mutahharah, dan tersucikan. Minal afaq. Wa'an antana luha, wa'an antana laha aydi sayatin. Ya. Mutahharah minal afak, dari berbagai macam afak. Ini sebenarnya afak itu kan tempat yang tinggi, ya. Dari berbagai macam penjuru, mutahharah dari berbagai macam sisi. An atau untuk kemudian disentuh oleh tangan-tangan setan, tidak mungkin. Au yastar yastarquha, atau dicuri oleh setan, tidak mungkin. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada malaikatnya, dan kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Al-Qur'an yang terambil dari Lauhul Mahfudz. Di mana Lauhul Mahfudz tersebut tidak disentuh kecuali oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahia bi'aidi safarah, berada di tangan-tangan safarah. Safarah ini adalah wahumul malaikat. Mereka adalah para malaikat alladzina hum as-sufara bainallahi wa baina ibadi. Para malaikat ya, yang mereka adalah para safir-safir, duta-duta antara Allah dan hamba-hambanya. Kiram ai katsir khair wal barakah. Bararah qulubum a'maluhum. Yang kiram, yang begitu sangat mulia, sangat pemurah, yakni banyak kebaikan-kebaikan dan barokahnya. Bararah yakni qulubuhum, hati-hati mereka, hati-hati yang baik. Juga amaluhum, amalan-amalan mereka juga amalan-amalan yang baik. Yakni bararah artinya adalah muti'un, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disifati malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat. Yang pertama adalah safarah. Ibn Abbas dan juga Mujahid, juga Muqatil dan juga Qatadah, ini para ulama mufassirin semuanya. Mereka mengatakan humul katabah minal malaikat. Mereka ini adalah al-katabah. Jadi para malaikat-malaikat penulis. Jadi ini penafsiran daripada Ibn Abbas dan yang lain tadi. Ya. Humul katabah. Safara artinya adalah katabah. Az-Zujjad dari kalangan ulama ahli lughah mengatakan as-safara al-katabah. Ya. Safarah itu artinya al-katabah, yakni para malaikat penulis. Ya, al-katabah. Wahiduha safir. Bentuk tunggalnya adalah safir. Mithlu katabah wa katib. Seperti misalnya katabah itu jamak ya. Mufradnya adalah katib. Wa inna ma qila lil katabah safarah wa lil katib safir. Li'anna ma'nahu annahu alladhi yubayyin asyai wa yuwaddiqu. Dan al-katabah itu disebut safarah, ya. Katib itu disebut safir. Kenapa? Karena dia menjelaskan sesuatu, ya, menjelaskan dan memberikan penerangan terhadap sesuatu. Sehingga disebut safir, yang menerangkan, yang menjelaskan. Sebagaimana misalnya wanita membuka tagarnya itu dalam bahasa Arab artinya adalah safaratil mar'ah. Safaratil mar'ah itu artinya kasafat an wajhiha, ya, membuka daripada cadar dari di wajahnya. Sehingga safir artinya adalah yang membuka dalam artian yang menjelaskan, yang menerangkan dengan tulisan-tulisannya. Sehingga al-katabah di situ malaikat-malaikat yang mencatat. Wallahu a'lam bishawab. Artinya yang dimaukan daripada kalimat bi'aidi safar kiramin barar di sini, malaikat-malaikat pencatat, tentunya wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memastikan yang dimaukan oleh ayat ini. Yang jelas mereka adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Safarah juga bisa arti yang lain, itu safaratnya yang malaikat yang apa namanya? Bolak-balik antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat-malaikat yang mencari masjid-masjid zikir itu juga disebut oleh Rasul sebagai safarah. Safaratin kiramin bararah. Itu malaikat yang senantiasa berbolak-balik. Berterbangan ya di udara, berbolak-balik ya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat masjid-masjid zikir, kemudian nanti mereka mengerumuninya sampai atas langit ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya bahwasanya di sini tazkirah atau mau'idzah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh Ibnu Ummi Maktum itu terletak di tempat yang sangat mulia dan sangat tinggi, di tangan-tangan para malaikat yang taat lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu secara makna. Jadi kita lanjutkan, wa dzalika kulluhu hifdzun minallah li kitabih. Dan itu semua menandakan akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya, ya, terhadap kitab sucinya, yakni terhadap Al-Qur'an. An ja'ala sufara fihi ila rusul al-malaika. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan safir-safir, ya, duta-duta, ya, kepada para rasul yang menyampaikan dari Allah, ya, sehingga disebut safir, ya. Safir itu artinya duta. Yang menyampaikan dari Allah kepada rasul. Itu dari kalangan malaikatil kiram, malaikat-malaikat yang mulia, al-aqwiya yang sangat kuat, al-aqwiya yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yaj'al syayatin 'alaihi sabila, sehingga tidak ada celah bagi syaitan sama sekali. Karena dahulu syaitan-syaitan itu mereka punya kemampuan untuk, ya, berada di atas langit sana, duduk-duduk tempat-tempat kedudukan mereka di langit sana. Terkadang mereka bisa mencuri dengar dari pembicaraan malaikat-malaikat yang ada di langit. Terkadang. Kita tidak tahu alamnya mereka seperti apa, tapi demikian dahulu. Terkadang mereka mendapatkan panah-panah api sehingga mereka mati. Jin-jin tersebut terbakar oleh panah-panah api dari malaikat. Terkadang mereka sempat untuk membawa daripada berita-berita tersebut. Adapun untuk wahyu dari Allah, maka tidak ada celah sedikit pun bagi syaitan untuk kemudian mencuri dengar. Tidak ada sama sekali. Karena yang membawa adalah malaikat-malaikat khusus. Safaratin kirami baror. Wa hadza mimma yujibul iman bihi. Dan ini perkara yang wajib untuk diimani. Ya. Perkara tersebut samar bagi kita dalam artian itu perkara baik, ya kan? Itu perkara baik. Tetapi wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wa talaqi bil qabul, dan menerimanya. Talaqi bil qabul, menerima dengan lapang bahwa itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma hadza adal insan illa kafura. Hanya saja bersamaan dengan ini orang-orang itu enggan selain daripada kekafiran. Mereka kufur padahal Allah Subhanahu wa taala telah sedemikian rupa memberikan penjagaan terhadap wahyunya untuk sampai kepada rasulnya. Wa hadza qala ta'ala, dan karenanya Allah taala menyatakan qutilal insanu ma afara, sungguh binasa orang itu, manusia itu, ya, celaka manusia itu. Betapa sangat kufurnya dia. Ya. Al-insan di situ walaupun satu tapi mengena kepada seluruhnya. Karena itu al-insan dalam artian jinsul insan. Al-insan lil jins. Artinya jenis manusia siapapun dia. Alangkah sangat kufurnya dia. Linimatillah. Terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum manusia demikian kondisinya. Mereka sangat kufur terhadap nikmat Allah. Wa ma'asad mu'ad, wa ma'asad dan ma'anad mu'anadatihi lilhaq, dan betapa sangat kerasnya penentangan dia terhadap kebenaran. Ba'dana tabayyan, setelah sangat jelas kebenaran tersebut. Wa'iyadubillah. Orang-orang yang menentang kebenaran setelah datang kebenaran itu kepada dirinya. Wa huwa man, padahal manusia itu siapa atau dia? Ya gitu. Karena ini kalimat menunjukkan betapa sangat rendah manusia itu pada akhirnya. Kok bisa berani-beraninya berbuat seperti itu terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an kitabullah, terhadap mau'idzah dari Allah, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalamullah tersebut, ayat-ayatnya berada di tangan-tangan para malaikat mulia yang sangat perkasa, datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada rasulnya. Wa huwa man, siapa sih manusia itu? Huwa min af'alil asya. Padahal manusia itu tercipta dari makhluk yang sangat lemah, sesuatu yang sangat lemah, Khalaqahullah mimma immahin. Allah cipta dari air yang hina. Tsumma qaddara khalqahu, kemudian Allah tentukan ciptaannya, bentuknya. Wa sawwahu basyaran sawiya, kemudian Allah baru kemudian Allah sempurnakan menjadi manusia yang utuh. Wa qanaqahu adzahira wa batinah, kemudian Allah kokohkan kekuatannya, baik kekuatan secara zahir fisiknya ataupun secara batin mentalnya. Diberi ya pikiran yang kokoh, yang bisa membedakan mana baik mana jelek. Setelah diberikan wahyu kepadanya, diberikan jalan, secara fisik juga diberi kekuatan. Kok kemudian sampai pada taraf kekufuran yang sedemikian rupa? Tsumma sabila yassarah, kemudian jalannya Allah mudahkan. Ai yassarallahu asbab ad-diniyah wa dunyawiyah. Nah, di sini ada dua penafsiran, dan dua penafsiran tersebut digabung oleh Syekh Sa'di dalam satu penafsiran sekaligus. Allah mudahkan baginya jalan. Jalan di sini yakni jalan setelah tadi membicarakan tentang seperti apa dan dari mana, bagaimana penciptaan manusia, ya kan, dari nutfah, kemudian yang dituangkan pada rahim seorang wanita, kemudian setelah itu dikeluarkan. Nah, ini tuh masa dilayasar itu kaitannya dengan itu. Jalannya dipermudah, keluarnya dipermudah. Tetapi saya membawa kepada makna yang lebih umum, yasara lahul asbab ad-diniyah wa dunyawiyah. Allah mudahkan baginya sebab-sebab diniyah dan duniawi. Sebab-sebab duniawi artinya Allah mudahkan aturan-aturan dalam agamanya. Dan juga duniawi dari kehidupan mereka di dunia. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bumi dihamparkan, diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan, bercocok tanam dan sebagainya. Wahdahu sabil, Allah berikan petunjuk jalan. Wabayyanahu wa amtahanahu bil amr wa nahi, kemudian Allah jelaskan dan Allah uji dengan perintah dan larangan. Summa amatahu fa aqdarah, kemudian Allah matikan dia setelah hidup di dunia dengan imtihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah hidup di dunia dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menguji akan keimanannya, menguji akan ketakwaannya, menguji akan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amatahu fa aqbara, kemudian Allah wafatkan dia dan kemudian Allah kuburkan dia. Ai akramahu bidafn, yakni Allah muliakan dia, yakni manusia ini. Allah muliakan manusia tersebut dengan dikubur. Walam yaj'alhu kasairul hayawanat, tidak dijadikan sebagaimana layaknya binatang-binatang, ya, makhluk-makhluk hidup yang selainnya. Allati takunu jayfuha ala wajhil ardh, di mana bangkainya itu berserakan di muka bumi. Tidak dikubur dan dicabik-cabik oleh binatang yang lainnya atau membusuk dengan sendirinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan dikuburkan. Tsumma idza syaa'a ansarah, kemudian di saat Allah kehendaki Allah akan membangkitkannya. Ai ba'athahu ba'da mautihi jazaa', yakni Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia, Allah kumpulkan di padang mahsyar untuk menerima balasan. Wallahu huwal munfaridu bitadbiril insan, sehingga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya munfarid, satu-satunya ya yang mengatur manusia. Wa tasrifihi bihadhi tasarif, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur ini semua. Tadbir wa tasrif ini maknanya sama, yang mengatur daripada semua dengan segala macam pengaturan-pengaturan Allah. La musyariku fihi musyarik, tanpa ada yang bersekutu dengan Allah dalam perkara ini. Allah berkesendirian di dalam mengatur seluruhnya alam semesta. Wa huwa ma'a hadza la yaqumu bima amarallah, bersamaan dengan itu si manusia ini dia tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Walam yakdi ma faradahu alaihi, tidak pula mengerjakan apa yang Allah fardukan padanya. Bal la yazal muqassiran tahta talab, bahkan terus-menerus kurang dalam ya di bawah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang di dalam menjalankannya. Wallahu taala a'lamu bisawab, masih tersisa ini kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Nabtahu ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.